حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ما بعد. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرقى والتمائم. Bab apa-apa yang datang pembahasannya tentang masalah ruqyah, jampi-jampi, wattamaim, dan jimat-jimat. Qala al-musannif rahimahullahu taala: babu ma jaa fi ruqa wattamaim asyra'i minan nahi, yakni larangan menjampi-jampi dan memasang jimat. Wa ma warada anis salafi fi dzalik, dan apa-apa yang warid datang ucapan salaf saleh tentang masalah ini. Qala al-musannif rahimahullahu taala fi sahihi an abi bashir al-ansari annahu kana ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam fi ba'di asfarihi fa arsala rasula alla yabqiyanna fi raqabati ba'irin qiladatan min watarin aw khiladatan illa kuti'at, atau ya baqayanna khiladatun barakallahu. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di sebagian perjalanan beliau mengutus utusan alla ya baqayanna fi raqabati ba'irin khiladatun min watar, agar tidak ada yang tersisa di leher-leher onta kilada. Kilada itu semacam pengikat di lehernya yang terbuat dari watar, dari tali busur. Aw kiladatun illa kuti'at, tidak ada yang tersisa kecuali harus dipotong semuanya, harus diputuskan, harus dilepas. Asyhar hadzal hadits bi sahihain. Perhatikan baik-baik, hadis ini sahih. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Qalu an Abi Bashir bi fathhi awwalihi wa kasri mu'jamati al-mu'jamah. Kila ismuhu Qais bin Ubaid. Abu Bashir, ada yang mengatakan namanya Qais bin Ubaid. Tapi ma'ruf dengan Abu Bashir. Qala Ibnu Sa'ad wa qala Ibnu Abdul Bar la yuqafu lahu ala ismi sahih. Tidak diketahui nama yang sesungguhnya. Yang jelas dia ma'ruf dengan Abu Bashir. Wa sahabiyun. Beliau adalah seorang sahabi mulia. Syahid al-Khandaq wa mata ba'da sittin. Beliau hadir di perang Khandaq dan meninggal dunia setelah umur 60 tahun. Wa qala innahu jawazal mi'ah. Ada juga yang mengatakan bahwa beliau umurnya lebih dari 100 tahun. Walhasil, beliau meriwayatkan riwayatan ini. Qauluhu fi ba'di asfarihi qala al-Hafidz lam aqif ala ta'yinihi. Berkata Ibnu Hajar, biasanya Ibnu Hajar mengorek, mendalami, mencari tahu yang mubham-mubham dalam hadis. Apakah nama orang atau tempat atau perjalanan safar yang mana? Sampai beliau mengatakan lam akib ala ta'in, aku tidak tahu perjalanan yang mana yang diinginkan. Olufa arsala rasulah, intinya di perjalanan itu mengutus rasulnya, ini yani utusan-utusannya. Wazir bin Harith, yang diutus di sini adalah Zir bin Harith. Riwayat yang lain, rawadhalik al-Harith ibn Abi Usama tafi musnadihi qalahul hab Allah ya baqayanna bil musanna at-tahtiyya wal qab al-mafthuhataini la yabqayan, jangan pernah ada yang tertinggal, yang tersisa, harus dihilangkan. Wa qiladah marfu'un ala annahu fa'il qiladatun ya fa'il ya baqayan wal watar bi fathataini watar wahiu awtaril qaus. Autar yani tali busur. Wa kana ahlul jahiliyati idza ikhlaulaqal wataru abdaluhu bighairihi. Orang-orang jahil dari zaman dahulu kala, kalau tali busur ini sudah menjadi tua, abdaluhu bighairihi, mereka menggantinya dengan yang baru. Wa khalladu bihi ad-dawab. Wa khalladu bihi ad-dawab. Dan mereka mengikat, barakallahu fikum, mengikat ad-dawab, mengikat unta dengan itu. Barakallahu fikum. Alladu bihi ad-dawab. I'tiqada minhum annahu yadfa'u ad-dabbati al-'ayn. Dengan keyakinan dari mereka bahwa ketika unta itu dipasangi kalung dari tali busur yang sudah tua, barakallahu fikum, sedianya bisa menolak 'ain. Menolak 'ain. Di zaman dahulu mereka sangat takutkan ini ain, karena onta sehat-sehat saja begitu dilihat oleh seseorang sambil lewat, boleh jadi dia cuma sambil lewat bawa ini onta ppp, setelah itu onta itu pada sakit mati, malah tadinya bagus-bagus saja, baik-baik saja. Barakallahu fiik. Ini sangat bahaya. Maka kitanya sendiri mendoakan agar supaya harta kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala tidak terkena ain. Qauluhu au kiladatan illa kutiat ma'nahu illa kiladah. Au kiladatun illa kutiat innar rawi syakka alqala syaikhuhu kiladatun min watarin au kiladah. Wa atlaqa wa lam yuqayy. Apakah terbuat, intinya apakah terbuat dari tali busur atau tali yang lainnya, al-muhim tujuan diikatkannya tali itu atau sesuatu itu di leher onta agar supaya menolak bala, itu tujuannya. Sama seperti yang diikat-ikat di mobil dengan tujuan supaya menolak bala, di rumah supaya menolak bala, di anak supaya menolak bala, supaya menolak ain. Barakallahu fiik. Ini semua di zaman jahiliyah banyak, dan ini sudah diusahakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk dihapus agar supaya tawakal setiap mukmin itu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala murni. Harapannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala murni. Permintaan pertolongan, perlindungan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala murni, tidak kepada yang lainnya. Ini yang diinginkan. Dan ini yang dikatakan tauhid. Assalamualaikum. Inilah yang dikatakan ketauhidan. Hati kita tidak kemana-mana berharap, tidak kemana-mana meminta, barakallahu'alaikum, kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan menjadikan asbab yang bukan asbab. Baik. Sahih, kita diperintahkan untuk menjalankan asbab, tapi yang bukan asbab jangan pernah kita jadikan sebab. Tidak ada hubungannya antara kilada ini dengan apa, penolak bala. Tidak diperintah oleh Allah, tidak diperintah juga oleh Rasulnya, bahkan dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yu'idul awal ma rawa ma ruya an Malik annahu su'ila an al-kilada faqala ma sami'tu bi karahatiha illa fil wathn wa li Abi Daud wa la kiladatan bi ghairi syak. Barakallahu fiik. Ini di pokok di sokong periwayatan yang pertama, apa yang diriwayatkan dari Al-Imam Malik anna husuila al-kidalah faqala ma sami'tu bi karahatiha illa fil watar. Wa li Abi Daud, dan juga Abi Daud, wala kilada akan digeri syak. Intinya melakukan sesuatu dengan niatan. Kalau cuma sekedar mengikat dengan tidak ada tujuan-tujuan tertentu, tidak jadi masalah. Yang jadi masalah adalah ketergantungan dan keterikatan hati Anda dengan benda-benda itu. Barakallahu fiik. Kalau diikat hanya sekedar untuk memberi tanda bahwa ini untanya si Bulan, unta saya yang begini, paham barakallahu fiik? Maka tidak mengapa. Sama seperti ekor kambing misalnya, dibikin tanda di lehernya atau bagaimana, tidak jadi masalah. Tapi kalau dengan tujuan-tujuan yang lain, untuk menolak bala, untuk ini, untuk itu, macam-macam. Kalau supaya tidak sakit-sakit. Subhanallah. Qala al-Baghawi fi syarhi sunnah, ta'awwala Malikun amrahu alaihi salam bi qatil qiladah ala annahu min ajli al-ain. Baik, ditakwilkan oleh Imam Malik rahimallahu taala perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk memotong barakallahu fi memotong tali-tali yang diikat leher unta itu karena keyakinan pemiliknya untuk menolak ain. Wa dzalika annahum kanu yashudduna tilkal awtar wat tamaib wal qalaid wa yu'alliquna 'alaiha al'ud. Baik. Karena mereka memang orang-orang di zaman jahiliyah dahulu kala, ya syudduna tilkal awtar, mereka ikat kencang, mereka ikat baik-baik tali busur itu di leher unta, demikian juga jimat-jimat wal qalaid. Wa yu'alliquna 'alaiha al'ud, mereka menggantung padanya al'ud. Yadhunnuna annaha ta'simuhum minal afat. Baik. Yani jimat-jimat, mereka berkeyakinan bahwa itu semuanya akan menolak bala, menolak malapetaka, menolak penyakit. Anahu Nabi sallallahu alaihi wasallam anha wa alamum anha la taruddu min amrillah syai'a. Disampaikan kepada mereka bahwa itu tidak ada gunanya. Baik, dan tidak akan pernah bisa menolak bala. Barakallahu fiik. Allah SWT menurunkan akan turun. Ada itu atau tidak ada itu. Qala Abu Ubaid, kanu yuqalliduna al-ibil al-awtar. Berkata Abu Ubaid, dulunya orang-orang jahiliyah yuqalliduna al-ibil al-awtar. Mereka mengikat leher unta mereka dengan tali busur li Allah tusibahal ain, agar supaya tidak terkena ain. Fa'amarahum Nabi sallallahu alaihi wasallam bi izalatiha, maka Nabi memerintahkan untuk menghilangkan. I'laman lahum bi annal awthara la taruddu syai'a, untuk mendidik mereka bahwa tali busur ini tidaklah bisa menolak bala, tidak ada gunanya. Barakallahu fi. Kalau itu yang mereka inginkan, bahwa sebagai penolak bala, penolak penyakit dan seterusnya, penolak ain, tidak ada. La taruddu syai'a. Wa kadza qala Ibnu al-Jauzi wa ghairuhu, demikian juga yang dikatakan oleh Imam Ibnu al-Jauzi dan yang lainnya. Qala al-Hafidz wa yu'ayyiduhu hadits Uqbah bin Amir rafa'ahu. Man ta'allaqa tamimatan fala atamma Allahu. Man ta'allaqa tamimatan, barang siapa yang menggantung jimat-jimat dan menggantungkan hatinya di jimat itu. Pambar labik, bahwa jimat itu akan menolak bala, jimat akan mendatangkan kemanfaatan dan seterusnya, fala atamma Allahu. Maka Allah tidak akan menyempurnakan apa yang dia inginkan, apa yang diharapkan dari jimat-jimat. Rawahu Abu Daud wa hiya ma'ulliqa minal qiladati khasyatal ain, yaitu apa-apa yang mereka gantung di leher hewan-hewan karena takut terkena ain. Wa nahwi dzalika inta. Barakallahu fiik. Dan ini kita ingatkan lagi bahwa perkara ini banyak di tengah-tengah kaum muslimin. Jimat-jimat ini, la haula wa illa billah. Di rumah, di kendaraan, di toko juga ada. Dengan tujuan penglaris, pendatang ini, pengundang kemanfaatan. Subhanallah. Macam-macam ini orang perlakuannya. Ini semuanya apa? Syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Imma syirkun asgar wa imma syirkun akbar. Barakallahu fiik. Kalau mereka hanya menjadikannya sebab, dan mereka tetap mengatakan yang menyembuhkan Allah, yang memberi rezeki Allah, yang taib, ini cuma sekedar sebab, maka itu syirkun asgar. Tapi kalau dia sudah yakin, sudah bergeser satu langkah saja, bergeser sudah, bahwa yang betul-betul memberikan rezeki ini, yang melindunginya ini, maka dia telah masuk ke dalam syirkun akbar. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa Ibnu Mas'ud sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqawat tamaim wa tiwala tasyirkun rawahu Ahmad wa Abu Daud. Ibnu Mas'ud mengatakan aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innar ruqawat tamaim wa tiwala tasyirkun, sesungguhnya ruqyah-ruqyah, jampi-jampi dan jimat-jimat, tiwala itu adalah syirkun rawahu Ahmad dan Abu Daud. Asyar wa bihi qissah. Wa lafdu Abi Daud di sini ada kisahnya. An Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud. Zainab istrinya Abdullah bin Mas'ud. Inna Abdullah ra'a fi unuki khaytan. Faqala ma hadha? Qultu khaytun ruqya li bihi. Baik. Dari Zainab imra'atu Abdullah bin Mas'ud, anna Abdullah ra'a fi unuki khaytan. Bahwa Abdullah melihat di leherku ini ada benang atau tali. Faqala ma hadza? Kemudian Abdullah bin Mas'ud mengatakan, apa ini? Qultu khaytun ruqya li fihi. Ini adalah benang atau tali yang aku telah diruqyahkan untuk aku padanya. Qalat fa akhadahu tsumma qata'ahu. Berkata sang istri, kemudian Abdullah bin Mas'ud mengambilnya dan memutuskannya. Tsumma qala antum alu Abdillahi la aghniya'un anisyirki. Kalian adalah keluarga Abdullah, Abdullah bin Mas'ud. Kalian ini adalah orang-orang yang tidak butuh dengan kesyirikan. Tidak perlu kalian melakukan perbuatan ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innar ruqawat tamaim wa tiwala tasyirk. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ruqyah itu sesungguhnya demikian juga tamaim wa tiwala syirk. Aqultu laqad kanat aini taqdhibu wa kuntu ikhtalifu ila fulanil yahudi fa idza raqa sakanat. Aku mengatakan laqad kanat aini taqdhibu. Sungguh mataku ini ada masalah, ada penyakitnya. Waktu untuk akhtalifu ala fulan al-yahudi. Aku bolak-balik ke fulan Yahudi ini fa idza raqa sakanat. Kalau dia meruqyah aku, mataku ini sudah menjadi tenang, agak lebih baik. Faqala Abdullah inna ma dzalika amalu syaitan. Berkata Abdullah, sungguhnya yang demikian itu adalah perbuatan syaitan. Kana yang khasuha biyadihi fa idza raqa kaffa anha. Syaitan yang datang ke seseorang kemudian mendatangkan padanya penyakit, sudah kong kali kong dengan dukun. Syaitan ini datang kepada seorang membuat dia sakit. Kalau dibawa ke dokter, dokter mengatakan tidak ada, baik-baik saja, semua normal. Tapi dia merasa sakit sekali di bagian sini. Barakallahu fikum. Sakit luar biasa. Datanglah dia ke dukun. Kalau dukun dia menjampi-jampi, dia mantra-mantra, hilang. Dukun dapat duit. La haula wa quwwata illa billah. Ini kata Abdullah. Kanen khasuha. Ya dihi faida raka kafan. Ya pegang erat-erat dia sakit. So apa? Setelah itu dijampi-jampi oleh dukun maka jadi tenang. Inna maka na yakiki antakuli kama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu idhabi idha adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syifa illa syifauka syifa la yughadiru saqama. Antakuli, sesungguhnya cukup bagi engkau untuk mengatakan doa ini dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adhibil ba's, ya Allah hilangkanlah penyakit ini. Rabbana suhai rabb pemelihara manusia. Washfi anta syafi. Sembuhkanlah ya Allah karena engkaulah zat yang maha menyembuhkan. La syifa'an illa syifa'uk, tidak ada kesembuhan kecuali kesembuhanmu. Syifa'an la yughadiru saqama, kesembuhan yang tidak menyisakan penyakit. Rawahu Ibnu Majah wa Ibnu Hibban wal Hakim wa qala sahihun wa aqarrahu Adh-Dhahabi. Ini doa. Tidak perlu jampi-jampi, tidak perlu apa lagi namanya? Yang dilakukan oleh dukun-dukun ini. Tidak perlu. Cukup dengan doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beliau ajarkan. Taib adhibil ba'sa rabban nas washfi anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yughadiru saqama. Sambil berdoa, sambil apa? Melakukan usaha. Usaha untuk kesembuhan, minum obat, minum jamu, apa? Atau kalau kesembuhannya itu perlu gerakan-gerakan tertentu, ya lakukan sesuai dengan arahan para dokter atau para tabib. Barakallahu fiik. Baik. Qauluhu innar ruqa ala al-musannif hiya allati tusamma al-azaim. Baik, azaim ini jampi-jampi, mantra-mantra. Wa khassa minhu ad-dalilu ma khala min asy-syirk. Dan jampi-jampi yang boleh adalah yang dikecualikan oleh syariat kita ini. Selama jampi-jampi itu tidak terkontaminasi dengan kesyirikan, tidak ada padanya unsur-unsur kesyirikan, maka boleh. Faqad rakhasa bi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min al-aini wal humah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk orang menjampi-jampi dari orang yang terkena ain atau terkena panas demam, dengan syarat bahwa jampi-jampi yang dibaca itu tidak ada unsur kesyirikan. Barakallahu fiik. Yushiru ila anna ruqa al-mawsufa bi kauniha syirkan hiya allati yusta'anu fiha bi ghairillah. Yang dimaksud dengan jampi-jampi yang ada padanya unsur kesyirikan adalah adanya permintaan-permintaan di dalamnya, atau pemanggilan-pemanggilan, atau penyebutan-penyebutan nama-nama yang kita tidak ketahui, atau kata-kata yang kita tidak ketahui artinya. Yang itu adalah boleh jadi adalah kesyirik. Macam-macam jampi-jampi ini. Terkadang ada jampi-jampi yang dicampur dengan Al-Quran. Al-Quran, barakallahu fikum, dibaca. Al-Quran dibaca, barakallahu fikum. Al-Quran dibaca, kemudian ditambahi padanya, barakallahu fikum, kata-kata tertentu. Ditambahi padanya kata-kata tertentu atau kalimat-kalimat tertentu yang kita tidak ketahui apa maknanya, apa artinya. Barakallahu fikum. Atau nama-nama itu adalah nama-nama syaitan, nama-nama jin. Maka itu adalah bagian ruqyah atau jampi-jampi yang tidak diperbolehkan kita untuk melakukannya. Barakallahu fikum. Wa ma idza lam yudzkar biha min al-asma'illah fiha illa al-asma'illa asmaullahi wa sifatuhu. Ayatuhu wal ma'thur an-nabi sallallahu alaihi wasallam fa hadza hasan jaizun aw mustahab. Adapun tidak disebutkan padanya pada jampi-jampi atau ruqyah-ruqyah itu kecuali nama-nama Allah Subhanahu wa taala atau sifat-sifatnya atau ayat-ayatnya atau doa-doa yang ma'thur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini tidaklah mengapa, hasan jaizun, boleh atau bahkan dikatakan mustahab, sunnah. Barakallahu fiik. Baik. Qauluhu wa faqad rakhasa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-aini wal huma kama taqaddama fi babi man haqqaqa tauhid. Wa kadza rakhasa fi ruqa min ghairiha kama fi sahih Muslim an Auf bin Malik. Kunna narqi fil jahiliyyati fa qulna ya Rasulullah kayfa tara fi dhalika fa qala aridu alayya ruqakum la ba'sa birruqa ma lam takun syirka wa fil babi ahadits katsira. Dan masalah ini ada pengecualian, pengecuali ruqyah-ruqyah yang dikecualikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kesembuhan dari ain atau panas demam, bagaimana telah kita lewati di bab man haqqaqa tauhid wa kadza rakhasa fil ruqa min ghairiha kama fi sahih Muslim. Demikian juga ruqyah untuk penyakit-penyakit yang lainnya. Dalam Sahih Muslim dari Abu Malik, kunna narqi fil jahiliyah. Dulunya kami meruqyah di zaman jahiliyah, faqulna ya Rasulullah, kaifa tara fi dzalika? Bagaimana pendapatmu ya Rasulullah tentang jampi-jampi yang kami pakai dulunya di zaman jahiliyah? Ternyata sembuh-sembuh, masyaallah. Faqala aridu alayya ruqak. Coba sampaikan kepada aku bagaimana model ruqyah kalian, bagaimana kata-katanya. La ba'sa birruqa ma lam takun syirka. Tidak mengapa jampi-jampi itu selama tidak ada unsur-unsur kesyirikan di dalamnya. Fil bab hadis katsirah, di bab ini banyak hadis. Barakallahu. Ini yang bisa kita sampaikan di pertemuan ini tentang masalah jampi-jampi, selama jampi-jampi itu ada unsur kesyirikannya dalam bentuk ada nama-nama atau kata-kata yang kita tidak tahu. Ternyata itu adalah pemanggilan jin, pemanggilan syaitan untuk kesembuhan. Maka ini tidaklah diperbolehkan. Barakallahu. Ilahuna subhanahu wa ta'ala. Antas takbur katakan.